Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita melanjutkan bahasan fikih. Kemarin sudah dijelaskan macam-macam pembunuhan. Yang pertama pembunuhan al-amd, sengaja. Itu orang mukallaf yang bersengaja membunuh orang muslim yang terjaga darahnya dengan alat yang biasanya membunuh. Itu definisinya. Sekarang al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan seperti disengaja. Itu ayak sudah al-mukallafu al-jinayata dunal qatli ka'ayyadribahu bi'asan khafifah aw hajarin saghirin aw sawtin aw lakazahu biyadihi fayamutul madrubu. وقد تحدث الوفاة إما لأن المضروب كان صغيرا أو مريضا أو لأن الضرب كان في مقتل. Itu orang mukallaf bersengaja untuk melakukan tindakan aniaya kepada orang lain, tapi tindakan aniaya yang bukan pembunuhan. Maksudnya berbuat iseng gitu kan, atau aniaya kepada orang lain tapi bukan pembunuhan, bunuh. Seperti memukul orang dengan lidi, tongkat kecil. Atau dengan batu kecil, batu kerikil, lempar dengan batu kecil. Atau dengan cemeti yang kecil. Orang dicepret kan. Kan tujuan bukan membunuh dan bukan alat yang bisa membunuh. Pinggangnya ditusuk pakai jari, namanya apa bahasa Indonesianya? Kalau ketik-ketik kan nggak apa ini kalau tonjok lalu bahas atau apa orang kan dikagetin itu dengan tunjuk itu apa pinggangnya itu ya. Terus mati itu kan. Orang tadi yang dipukul pakai, yang dilempar sama kerikil, atau dipukul dengan tongkat kecil itu. Atau dengan tadi dia, Pak, di trial ininya kan dengan apa? Dicolek gitu kan. Atau agak-agak kaget tuh kan. Dia mati. Dan kejadian mati itu bisa terjadi, bisa jadi karena si yang dipukul atau yang dia, Pak, cepet tuh anak kecil, gitu kan. Atau orang sakit. Orang lagi jantungan itu kan. Atau karena tadi pukulan itu pada tempat yang mematikan. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh dan bukan dengan alat yang bisa membunuh. Itu syibhul amdi. Syibhul amdi kenapa disebut menyerupai disengaja? Karena sengaja kan melakukan tadi mukul, merempel kerikil, sengaja. Nyolek juga sengaja. Tapi tidak niat untuk membunuh dan tidak dengan alat yang biasanya membunuh. Tapi karena ada unsur kesengajaan, seperti pembunuhan seperti disengaja. Maka dikarenakan itu adalah bukan murni kesalahan, bukan kesalahan yang murni, dan berarti memang ada unsur sengaja. Dan memang karena memukulnya disengaja, tapi bukan dengan alat yang bisa matikan atau biasa matikan, dan juga dengan cara yang tidak matikan dan tidak tidak matikan, makanya diatnya apa? Mughalazah. Karena ada unsur sengajanya itu. Diatnya mughalazah. Diat mughalazah itu adalah ada diat mukhaffafah, ada diat mughalazah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas surat Imam Ad-Darqutni, Rasulullah mengatakan al-amdu qawadun wal khata'u aqlun la qawada fihi wa man qutila fi imiyatin bihajarin aw asan aw sautin fahuwa diyatun mughalladzatun fi asnanil ibil. Pembunuhan sengaja itu ada qisas. Pembunuhan tidak disengaja itu ada diat, tapi tidak ada Qisas. Dan barang siapa terbunuh dalam kondisi tidak jelas fi emiyatin, dalam emiyat tidak jelas siapa, pada emiyatin tidak bermaksud, atau dalam riwayat yang lain fi emiyat itu pembunuhan yang ketika kondisi tidak jelas siapa yang membunuhnya, tapi di sini nggak tahu maksudnya apa emiyat. Tapi dengan apa bihajarin au asan, dengan apa batu atau tongkat, au sautin atau dengan cemeti, bahwa diyatun mughalladzatun fi asnanil ibil, maka diatnya mughalladzah pada usia-usia unta. Maksudnya untanya 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya sedang hamil, itu apa mughalladzah itu. Dalam hadis yang lain, ala wa inna qatila khata'il amdi bisawati wal asa wal hajar fihi diyatun mughalladzatun mi'atun minal ibil minha arba'una min saniyatin ila bazili amiha kulluhunna khalifah. Ingatlah sesungguhnya orang yang terbunuh karena kesalahan disengaja, kesalahan yang sengaja maksudnya seperti disengaja dengan cemeti atau tongkat atau batu, maka ada diat mughalladzah 100 ekor unta, di antaranya arbauna min saniyatin ila bazilin amiha kulluhunna khaliqah. Lantanya 40 ekor unta yang antara usia saniyah itu unta yang berumur 5 tahun menjelang 6 tahun sampai usia bazil, bazil itu yang usia 10 tahun. Maksudnya semuanya kuluhunna khalifah, semuanya sedang hamil. Karena unta kalau udah usia 5 tahun masuk ke 6 tahun itu sudah bisa hamil. Dalam hadis yang lain, aqlu shibhil amdi mughalladzun, diat pembunuhan seperti disengaja itu mughalladzun, mughalladzah. Kemudian sekarang pembunuhan al-qatlu al-khata, pembunuhan tidak disengaja. Jadi tadi pembunuhan seperti disengaja, orang mukallaf bermaksud melakukan tindakan yang aniaya tapi bukan tujuan membunuh, dengan alat yang tidak biasanya tidak membunuh juga, terus ternyata meninggal, maka disebut apa? Shibhul amdi. Tidak ada qisas, tapi yang ada adalah diat. Diatnya adalah 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya sedang bunting, sedang hamil. Kemudian sekarang al-qatlu al-khata, pembunuhan khata, tidak disengaja. Itu ayyaf'ala al-mukallafu ma yubahu lahu fi'luhu. Itu orang mukallaf melakukan perbuatan yang boleh dia lakukan. Ka'an yarmiya saydan au yaqsuda gharadan fayusibu insanan ma'sumad dami fayaqtuluhu. Seperti orang memanah hewan buruan atau menembak sasaran sedang latihan itu kan. Terus mengenai orang yang muslim yang terjaga darahnya. Orang yang terjaga darahnya sehingga mati. Melempar nembak burung, tidak tahu di situ ada orang, kena orang, mati orangnya. Atau lempar lagi belajar lempar pisau gitu kan. Di situ dia ngelihat nggak ada orang, tapi ternyata tiba-tiba muncul orang, kena orang, terus mati. Kan dia melakukan perbuatan yang mubah gitu kan, terus menimpa orang sampai mati, kan alatnya mematikan kan. Itu disebut khata. Atau seperti orang naik mobil biasa, tiba-tiba nabrak orang. tidak disengaja. Dan dimulhakan, disertakan atau dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Pembunuhan anak kecil atau orang gila walaupun sengaja, dia dimasukkan ke dalam pembunuhan tidak disengaja. Juga termasuk tidak disengaja juga orang tidur. Tidur terus nggak tahu apa balik menjatuh nimpa orang gitu kan, mati nimpa bayi gitu kan. Itu tidak disengaja juga. Itu definisi pembunuhan tidak disengaja, berarti orang nabrak orang dengan motor, dengan mobil, itu pembunuhan tidak disengaja. Kemudian apa yang konsekuensi daripada pembunuhan tersebut? Ini kan ada pembunuhan disengaja, seperti disengaja, dan ada pembunuhan tidak disengaja. Sekarang pembunuhan yang tidak disengaja memiliki dua konsekuensi. Di sini, innal qatla al khata yujibu amrayni. Pembunuhan tidak disengaja itu mengharuskan dua hal. Pertama, adiyah al-mukhaffafah al-aqilah mu'ajjalah fi salasi sinin. Yang pertama, wajib menunaikan diyat mukhaffafah. Dan kewajiban ini dipikulnya bukan oleh si pembunuh, tapi oleh aqilah. Aqilah itu adalah ahli waris, asobah laki-laki. Asobah laki-laki, kalau misalnya dia mati, itu kan orang itu. Dia kan punya ahli waris yang asobah, ya, laki-laki. Itu disebut aqilah. Dan tidak kontan, dibayarnya nyicil selama 3 tahun. Jadi diat mukhaffafah ini, pembunuhan tidak disengaja ini, kewajibannya bukan kepada si pembunuh, tapi kepada aqilah, ahli waris, asobah, ya, asobah si pembunuh ini. Dan juga dilakukan pembayarannya secara menyicil selama 3 tahun. Dan ini akan ada bahasan dalam bahasan diat nanti. Kedua, kewajiban kedua, al-kafarah. Kafarah itu itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Adalah kafarah, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang apa? Muslim, yang normal, yang bersih dari cacat. Atau kalau tidak mampu apa? Saum 2 bulan berturut-turut. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fa tahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima." Tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena salah, tidak disengaja, maka hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali kalau mereka bersedekah. Kalau yang terbunuh itu orang mukmin, yang terbunuh itu berasal dari kaum yang kafir, sedangkan dia mukmin, kaum musuh kalian, sedangkan dia mukmin, maksudnya yang terbunuh itu orang mukmin, tapi berasal dari apa? Kaum yang kafir. Kaum yang kafir, maksudnya karib kerabatnya itu apa? Musuh kaum muslimin. Maka di sini apa? Fatahriru raqabati mu'minah. Cukup memerdekakan hamba saya yang mukmin. Tidak ada diat. Kenapa? Karena kalau dikasih diat, jatuh ke keluarganya yang apa? Yang kafir. Makanya tidak ada diat, tapi ada apa? Memerdekakan hamba saya yang mukmin. Dan kalau yang terbunuh itu berasal dari kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian, maksudnya orang kafir apa? Zimmi atau orang kafir mu'ahid, maka diat, kewajiban diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Kemudian barang siapa yang tidak mendapatkan hal itu, maka dia saum 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertaubatan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini orang yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, kewajibannya adalah diat yang diberikan kepada keluarga korban dan bayar kafarah, itu merdekakan hamba saya yang mukmin. Kalau tidak mampu, maka saum 2 bulan berturut-turut. Dan hikmah kenapa merdekakan hamba saya kafarahnya, karena dengan dan mukmin, karena dengan terbunuhnya orang mukmin satu, berarti dihidupkan lagi orang mukmin. Itu dengan merdekakan hamba saya itu dengan menghidupkan orang. Karena orang walaupun ketika dia menjadi hamba saya, dia apa? Terikat itu kan, tidak bebas. Kemudian wa idza qatala jama'atun rajulan khata'an. Kalau sejumlah orang membunuh satu orang tidak sengaja, maka jumhur ulama mengatakan ala kulli wahidin minhum al kafarah. Masing-masing bayar kafarat. Jadi kalau umumnya 10 orang, berarti kafar masing-masing bayar kafarah. Mereka kan hamba sahaya, kalau tidak mampu masing-masing saum, atau yang sebagian mampu, berarti apa mereka hamba sahaya, yang lain saum itu kan. Sebagian ulama mengatakan alaihim kulluhum kafaratun wahidah. Atas mereka cuma satu kafarat aja. Berarti rayong-rayong beri hamba sahaya yang mukmin terus dimerdekakan. Tapi kalau saum gimana? Gak bisa dibagi-bagi kan? Berarti mendapat jumhur ulama yang lebih rajih. Hikmah pada kafarah, Imam Al-Qurtubi mengatakan wakhtalafu fi ma'naha. Ulama berselisih tentang makna kafarah itu. Faqila awjabat tamhisan wa tuhran li dzambi al-qatil. Kata ujibat, diwajibkan sebagai bentuk penyaringan dan pensucian bagi dosa si pembunuh. Wa dzambuhu tarkul ihtiyat. Dosa si pembunuh yang tidak sengaja apa? Kan dia tidak sengaja kan? Kan disebut dosa. Dosanya lah dia tidak hati-hati. Wa tahaffuz hatta halaka ala yadayhi imru'un mahkunud dam. Dia tidak waspada, tidak hati-hati sampai akhirnya terbunuh orang yang terjaga darahnya lewat tangan dia. Itu dosanya. Waqil, dan dia mengatakan juga ujibat badalan min ta'tili haqqillahi ta'ala fi nafsil qatil. Diwajibkan sebagai pengganti dari pengguguran hak Allah pada diri orang yang terbunuh. Fa innahu kana lahu fi nafsihi haqqun. Karena orang yang terbunuh itu punya hak pada dirinya. Punya hak kepada Allah pada diri orang tersebut. Pada dirinya. Wa huwa tana'um bil hayah. Yaitu apa? Menikmati kehidupan. Wa tasarruf fima ahallallahu fima ahallahu tasarruf al-ahya. Dan dia punya hak untuk melakukan apa yang Allah bolehkan bagi orang-orang yang hidup. Wa kana lillahi subhanahu fihi haqqun. Dan Allah punya hak dalam hal itu. Di mana dia adalah termasuk hamba-hamba Allah yang menyandang nama hamba Allah. Ubudiyah. Baik besar maupun kecil, baik merdeka maupun hamba saya, baik muslim maupun zimmi. Yang mana hal itu membedakan dia dari hewan. Dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kafarah itu sebagai penebus dosa atau keteledoran dia. Atau karena sebagai pengganti daripada hak Allah yang ada pada diri orang terbunuh tersebut. Kemudian konsekuensi pada pembunuhan Shibhil Amdi. Apa yang konsekuensi ketika terjadi pembunuhan tidak seperti disengaja. Di sini dua hal, wal qatlu syibhul amdi yujibu amraini. Pembunuhan seperti disengaja mengharuskan dua hal. Pertama, al-ism, dosa. Li'annahu qatala nafsan harramallahu qatlaha illa bilhaq. Karena dia membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan al-haq. Karena kan tadi sengaja. Mukul dengan pulpen, mati. Itu kan. Nyembur. Dengan air-air. Air ke badannya. Itu kan. Mati. Itu seperti disengaja. Dosa karena melakukan pembunuhan jiwa yang diharamkan. Kedua, kewajibannya ad-diyah al-mughalladhah 'alal 'aqilah. Mi'atun minal ibil fi butuni arba'ina minha awladuha. Diyat mughalladhah atas 'aqilah juga. Bukan kepada si pembunuh, tapi kepada 'aqilah, qarib kerabat. Atau asobah binafsihi. Itu diyat mughalladhah 100 ekor unta yang 40 ekor di antaranya sedang hamil, sedang bunting. Kemudian mujibul qatli al-amd. Hal yang dimestikan akibat pembunuhan disengaja. Maka di sini ammal qatlu al-amdu fa innahu yujibu umuran arba'ah. Adapun pembunuhan disengaja, maka ini memestikan empat hal. Pertama, al-ismu, dosa, jelas. Yang kedua, al-hirmanu minal miras wal wasiyah, terhalang dari mendapatkan warisan dan apa wasiat. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa lil qatil minal mirasi syai'un. Si pembunuh itu tidak punya hak sedikitpun pada warisan. Maksudnya seandainya yang dibunuh itu umpamanya anak membunuh bapaknya itu kan. Anak membunuh bapaknya. Kan dia termasuk anak bapak tersebut termasuk apa? Ahli warisan. Tapi karena membunuh dia tidak dapat warisan gitu. Terhalang. Baik, maksud warisan di sini baik dari dari hartanya maupun dari diatnya idza kana min warasati bila dia termasuk ahli warisnya. Dan di sini pembunuh yang tidak mendapatkan warisan itu sebenarnya bukan pembunuhan disengaja saja tapi pembunuhan tidak disengaja pun tidak mendapatkan warisan. Juga wasiat. Kemudian selanjutnya al-kafarah. Kafarat. Kafaratnya kapan? Kan dibunuh orang ya. Ini maksudnya kalau dimaafkan oleh apa? Ahli waris tidak dikisos, bahkan hidup, maka wajib kafarah. Kemudian yang keempat, al-khawad. Kisos. Awil afu atau pemaafan. Jadi kalau tidak dimaafkan, berarti apa? Dikisos. Kalau dimaafkan, berarti apa? Harus kafaro juga tidak dapat warisan. Di sini kafaro fi halati ma idza afa waliyuddam aw radiya bidiyah. Kafarat itu dilakukan ketika dia dimaafkan oleh ahli waris orang yang terbunuh. Atau si ahli waris itu ridho dengan diat. Ridho dengan diat tidak usah kisos. Adapun kalau terjadi kisos, maka tidak ada kafarah. Bagaimana bisa kafarah sedangkan dia dibunuh. Kemudian al-qawad awil afu, kisos atau pemaafan disebut qawad. Adalah li'anna al-jani yuqadu ila awliya'il maqtul fayaqtulunahu bihi insya'u. Dikarenakan, kan qawad itu qaid ya. Digiring. Di, si yang pembunuh itu digiring. Diikat, ya, dibawa ke keluarga korban. Silakan mereka mau bunuh itu kan. Itu disebut kenapa qawad itu. Dari sini, bisa pemaafan itu, kalau seandainya dimaafkan, Bisa pemaafan itu dengan beralih kepada diat, berarti diat 100 ekor unta. Atau awisulh ala gueridiyah. Atau damai. Bukan terhadap diat, tapi terhadap jumlah tertentu. Baik jumlahnya lebih banyak maupun sedikit. Umpamanya, enggak, saya mau maafkan. Enggak dikisos, tapi minta 200 ekor unta. Boleh. Jadi, diat yang 100 ekor unta itu hanya harus kepada apa? Pembunuhan tidak disengaja atau seperti disengaja. Tapi kalau pembunuhan disengaja, itu sifatnya damai. Damai itu bisa murni, bebasin aja. Nggak usah bayar, nggak usah kisos. Ya. Bisa. Bisa jadi apa? Damai terhadap diat. Bisa damai terhadap jumlah tertentu yang diinginkan oleh ahli waris. Baik lebih dari diat maupun kurang dari itu. Dan kalau memaafkan dengan gratis itu lebih utama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma'afa rajulun an madlamatin illa zadahullahu biha izzan." Tidaklah seorang memaafkan tentang kezaliman yang menimpa dirinya, melainkan Allah menambah bagi dirinya apa? Izzan. Izzah. Sedangkan dalil wajibnya qisas atau pemaafan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas pada pembunuhan, pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Kemudian barang siapa yang dimaafkan baginya sesuatu oleh saudaranya, maka dia mengikutinya dengan ma'ruf dan menunaikan kepadanya dengan baik. Maksudnya bayar dia dengan cara baik. Itulah peringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Barang siapa aniaya setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Itu dasar apa? Qisas atau pemaafan. Juga dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazraini, imma an yu'ayyaftadiya wa imma an yaqtula." Barang siapa yang terbunuh seseorang dari keluarganya, maka dia memilih antara dua pilihan. Bisa apa? Menerima tebusan, bisa membunuh, ya, qisas. Dan di sini fal amru fil afwi awil qisas ila awliya iddam. Urusan pemaafan dan qisas itu diserahkan kepada wali darah, maksudnya kepada ahli waris. Wahumul warasah, itu ahli waris. Fa insya'u talabu al-qawad wa insya'u afau wa akhadu diyah au aksar minha in talabu. Kalau mereka mau, maka mereka meminta qisas. Kalau mereka mau, maka mereka memaafkan dan mengambil diat atau jumlah yang lebih dari diat kalau mereka meminta. Walau afa ahadul warasati saqatal qisas li'annahu la yatajazza. Kalau salah seorang ahli waris memaafkan, maka gugur qisas itu. Karena qisas tidak bisa apa? Tidak bisa dibagi-bagi. La yatajazza. Itu. Nanti kita lanjutkan syurut wujub al-qisas, syarat wajibnya qisas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.